Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, Pak D sekalian Budi, Pak Lek sekalian Bule, Mbah Kakung, Mbah Putri, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Monggo kula tansah nderekaken panjenengan sedaya ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring kanikmatan, kasarasan, kabagian wekdal ingkang luwan, lan kanikmatan kanugrahan ingkang paling agung menika arupi iman, arupi Islam, lan istiqomah melampah wonten sanginggilipun piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki kados dene padatan kita badhe lajengaken malih waosan kitab Al-Jadid syarah Kitabut Tauhid. Dumugi bab ingkang enggal nggih kaca 218 Babu Maja'a fi Sihri. Nggih. Bab ingkang nerangake jelentrehake perkawis-perkawis ingkang wonten sambung rapetipun wonten magepokanipun wonten gandeng canengipun kalian perkawis sihir, tenung, magic lan jengges. Ampun disingkat kudu diwaca lengkap niku. Napa santet, tenung, magic lan jengges. Kelebu gendam barang niku. Kenging napa kok perkawis-perkawis sing nggih, menawi dipun sebat niku, menawi dipireng niku kok kraosipun horor kok dadak disinau. Sebab perkawis-perkawis kula pinangka ajaranipun piwulangipun setan. Wonten setunggalipun sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, piyambakipun nate ngendika, kana annasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Biyen mula para menungsa iku padha takon nyuwun pirsa marang Nabi sallallahu alaihi wasallam babakan perkawis-perkawis, babakan perkara-perkara sing becik. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr, ewon dene aku takon marang Nabi sallallahu alaihi wasallam babakan perkara-perkara sing ala, sing elek. Makhafata ayudrikani, supaya aku napa niki mboten kejlomprong, supaya aku ora kejlomprong nindakake perkara awon, perkara elek mau. Dados antawis wigatinipun kula panjenengan sedaya nyinaoni perkara santet, tenung, magic, jengges, gendam lan sak piturutipun supados kita sedaya niki mangertosi nggih ciri-cirine sihir niku pripun, lajeng tambanipun menapa, lajeng supados kula panjenengan sedaya tansah dipun ayomi dening Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi supados kula panjenengan sedaya niki mboten cerak-cerak, mboten kekancan, mboten dolan kalian tukang sihir lan tiyang-tiyang ingkang dados penderekipun tukang sihir. Sebab tukang sihir niku penderekipun setan, kawulanipun setan. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, wattaba'u, para manungsa iku padha ngetutake, padha manut, mata tulus sayatinu, apa kang diwaca dening para setan. Ala mulki Sulaiman, ing jaman keratone Nabi Sulaiman. Wa maka fara Sulaimanu, Nabi Sulaiman iku ora kafir, walakin nasyayatina kafaru, ananging para setan iku sing kafir. Sebab napa? Yu'allimuna an-nasa sihra. Dheweke padha menehi piwulang sihir marang menungso. Nabi Sulaiman ora kafir. Ning setan-setan iku sing kafir sebab dheweke menehi piwulang santet, sihir, tenung, magic, jengges marang para menungso. Niku piwulange setan. Dadi nek enten perkumpulan tukang santet lan iku jenenge perkumpulan kawulane setan. Perkumpulane hamba-hamba setan. Nauzubillah min dzalik. Aku udu setan, aku menungso lah ya setan dasi ireng niku. Setan sing dasi ireng. Senadyan menungso nek nderek diwulangi setan yo dheweke kalebu golonganipun setan. Nauzubillah min dzalik. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman ora kafir ananging para setan sing kafir sebab menehi piwulang sihir marang menungso. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut lan apa kang diudunake marang malaikat cacah loro ana ing negara Babil nggih Babilonia Harut wa Marut nggih menika malaikat Harut lan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula lan kekarone malaikat iku ora menehi piwulang marang sawijine menungso hatta yaqula nganti dheweke kandha inna ma nahnu fitnah yakti aku iki malaikat cacah loro iku pinangka fitnah nggih menika pinangka ujian saking Allah fala takfur mula sira iku aja padha tumindak kufur. Fayata'allamuna minhuma wis dikandani malaikat Harut Marut iki aku kuwi mung dadi ujian saka Allah kanggo sira kabeh. Mula sira ki aja padha tumindak kafir. Ning para menungsa niku tetep nekat. Nekat napa ya ta'allamuna padha sinau. Nah, sinau niku nek sinau maca tulis becik nggih. Lah sinau sing disinauni santet. Sing disinauni sihir. Ini senadian diwene jeneng mahabah padha wae niku pelet barang niku. Ini mangke badhe kita aturaken sing diarani mahabah iki napa nggih. Gawe menungso sing maune gething marang awake dhewe niku dadi malik grembyang 180 derajat dadi cinta mati. Pokoke nek ora karo kowe ora, strimo mati wae aku nek ora karo kowe. Nggih. Niku mboten krana apike akhlak, mboten krana becike agami ning krana napa pambiyantunipun setan. Lan niku dipun wastani napa pelet nggih. Niku kelebu jinise ngelmu sihir. Haram hukumipun. Di mau. Fa ta'allamuna minhuma mongko para menungsa iku padha sinau saka kekarone ma yufarriquna bihi nggih. Sinau napa sinau sihir kang bisa misahake bainal mar'i wa zaujihi. Antarane wong lanang lan bojone nggih niki misi utama nggih gegayuhan ingkang paling inggil piyambak saking ilmu santet niku misahake antarane wong bebojoan nggih cita-cita iblis niku antawisipun ingkang paling gedhe piyambak niku misahake wong bebojoan. Jadi kathah tiyang niku dheweke pegatan kalih bojone ning mergo napa dipun sihir. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin. Lan para tukang sihir iku ora bisa menehi bebaya apa-apa marang sewijining menungso illa bi idznillah kajaba kanthi izin palilai Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allamu lan para menungso iku padha sinau ma yadurruhum. Ngene iku sihir kang bisa napa niku kang bisa ya durruhum menai bebaya wala yanfa'uhum wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Tiang-tiang kados ngoten niku dheweke mboten nggadahi jatah babar blas wonten ing akhirat. Maknanipun dheweke mboten nggadahi jatah ganjaran babar blas wonten akhirat. Maknanipun dheweke kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang kafir wala bi sama syarau bihi anfusahum lau kanu ya'lamun. Nggih, dados menika dawuhipun Allah mapan wonten surat Al-Baqarah ayatipun 100 kali. Ayat salajengipun mangke kita waosaken ayat salajengipun, nggih. Ya bibar niku mangke dipun waos piwucalekan saged kapendhet saking ayat cacah kalih niki. Wa qaulullahi ta'ala lan Allah Subhanahu wa taala uga dawuh mapan wonten suratun Nisa ayatipun 51. Alam taro apa sira ora nyawang he Muhammad ilal ladzina utu nasiba marang wong-wong kang diwenehi jatah minal kitabi arupa alkitab Sira iku apa ora nyawang marang para menungso sing diwenehi jatah rupa Alkitab. Yuk min sinten menika? Para manungsa ingkang dipun paringi jatah rupi Alkitab menika mboten wonten sanes kejawi tiyang Yahudi lan Nasrani. Nggih, Yahudi lan Nasrani. Dados ayat niki maknanipun apa sira ki ora nyawang marang wong Yahudi lan Nasrani. Yu'minuna bil jibti wa taghut, dheweke padha iman marang al-jibti. Nggih, wa taghut lan dheweke iman marang taghut. Jibti niku napa? Wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan. Sampun nate kita aturaken maknanipun al-jibti nggih. Kita waosaken tafsir al-jibti saking kitab I'anatul Mustafid. Seratanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dados al-jibti menawi wonten kitab al-jadid nika maknanipun as-sihru, sihir. Nggih santet, tenung, magic, jengges, gendam, pelet lan sakpiturutipun. E Muhammad apa sira ora nyawang marang wong-wong Yahudi lan Nasrani dhewe iku padha iman padha percaya marang sihir. Wa taghut, taghut niku maknanipun setan lan dheweke percaya marang apa kandhane setan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru lan dheweke padha kandha marang wong-wong musyrik Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, dheweke iku luwih utama, luwih lurus dalane, luwih bener piwulange dibandingake wong-wong kang iman. Nah niku piwulangipun sinten? Piwulangipun tiang-tiang kafir. Dados saking ayat niki nggih kita saged mendhet piwucal kesaenan bilih tiang-tiang ingkang percaya dumateng sihir lan setan niku mbiyen mulane tiang Yahudi lan tiang Nasrani. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, nah, saking ayat saking kalih ayat kala wau setunggal surat Al-Baqarah nomoripun 100 kali nggih Allah nyariosaken bilih para manungsa niku padha manut marang apa-apa kang diwaca dening setan ten jaman kerajaanipun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku ora kafir ananging para setan sing kafir sebab menehi piwulang rupa santet marang menungsa. Nah, piwucal kesaenan dimun apa setunggal annasihra min amali syayatin. Nggih. Ananging saderengipun kula maosaken piwucal kesaenan kula badhe ngaturaken janjane sihir niku napa ta miturut syariat niku? Nah, dipun sebat dening Syekh Saleh Al-Fauzan wonten kitab I'anatul Mustafid nggih. Amma ta'rifuhu fi syar'i. Nggih. Sadaringipun piyambakipun ngendika wasihru fil lughati kang den arani sihir iku miturut bahasa huwa ya iku kullu saben-saben ma latufa kang lembut sekabehi perkara sing lembut wa khafiya lan sing delik sababuhu sebabe. Nggih. Kabeh perkara ingkang lembut ingkang delik sebabe niku dipun wastani sihir. Wa minhu antawisipun sumiyas saharu saharon fi akhiril lail. Mila dipun wastani sahar, sahar niku wayah kanggo sahur. Wayah kanggo sahur niku rak sak derenge subuh nggih. Niku dipun wastani sahar sebab dheweke niku ndelik nggih. Fi akhiril laili ana ing pungkasaning wengi. Dadi nek sak derenge subuh niku rak tesih peteng dedet nggih. Dadi nek enten wong liwat niku mboten ketok, ndelik nggih. Mula dipun wastani napa? Sahar, wayah kanggo sahur. Dadi sekabehi tembung sing ngemu huruf sin, ha, ra niku maknanipun mesti napa? Lembut lan ndelik sebabe. Sami kalian jin, nggih. Jin niku tetembungan saking jin nun-nun. Sekabehi tembung Arab ingkang wonten huruf jin nun-nun niku maknane ndelik. Jin, kenapa disebut jin? Sebab ndelik mboten ketok. Jannatun swarga, kenapa kok disebut jannatun? Sebab niku wit-witane gedhe nggih, eyob, dadi wong-wong sing ten swarga niku ketoke ndelik. Ketutupan wit-wit gedhe. Junnatun tameng nggih, niku alat kanggo ndelik saka napa niki jenenge? Saka pedange mungsuh. Nek dibacok mungsuh niku awake dhewe ndelik ten ngisore. Tameng. Jununun wong sing edan niku ndelik akalipun. Akalen ndelik mula mboten kada akal. Amma ta'rifuhu fi syar'i ewan dene napa niki maknanipun sihir miturut syariat. Fasihru kang den arani sihir iku ibaratun. Nggih. Iku tetembungan kanggo nyebut azaim. Azaim niku jimat-jimat, waruqa, japa mantra, wa uqadun nggih bundelan-bundelan. Yu'athiru kang bisa menehi pengaruh fi badanil mashur marang awake menungsa sing disihir. Nggih. Dadi sing diarani sihir niku jimat-jimat utawa japa mantra utawa bundelan-bundelan tali sing dibundelake banjur disebul-sebul disebeh-sebeh. Nggih. Yu'athiru kang bisa menehi pengaruh fi badanil mashur marang menungsa sing disihir. Bil qatli la pengaruhipun menika maneka warna, kadang kala nganti dumugining pejah sing disihir niku iso mati. Nggih. Kula nggih nate niku wallahu a'lam niku sihir napa mboten kula nggih kok ragu-ragu. Dados cariyosipun wonten bocah nggih nom-noman. Yuswanipun tesih 21 taun. 21 taun dheweke niku gerah ning op nanten rumah sakit ning diperiksa dokter niku mboten nenten penyakite. Mongko mboten saged ngulu daharan unjukan mboten saged. Nggih. Terus gulune niki kados dene enten abuh, gulune niki abuh. Lah kula ken niliki ten rumah sakit. Niliki niku menjenguk nggih, soalnya nek ten Jawa Timur niliki niku napa niku mangan gitu. Tilik ana nggon lodhong e ning apa? Nek wong kene mung ditiliki tok wis. Nek ten Jawa Timur niliki lodhong niku ya kongkon mangan apa sing ning jero lodhong. Nek eneng nek raneng ya berarti sing kon mangan lodhong e kuwi. Dados kula tuwi mertuwi dumateng lari kala wau wonten rumah sakit. Dheweke cerita biyen mula niku nate pacaran kali cah wedok sing sakniki dadi bojone niku. Cah wedok sing sakniki pun dadi bojone. Gek cah wedok niku biyen jaman sekolah niku dadi rayane wong pirang-pirang ngoten lho, mergo ayu. Lah ndelalah kok kepencut kali bocah niki. Bocah niki disumbare kali wong-wong sing dogelo niku lho. Dadi nek cara cara sakniki cinta ditolak dukun bertindak. Kok kowe gelem kok kowe kok anu ngrayah ana apa iki wong sing tak siri, wong sing tak senengi kok malah tok rayah, malah tok rabi. Ha iki tenono sumben kowe cinta ditolak dukun bertindak. Ngoten niku. Nggih, terus kula taken jenengan asring ngipi-ngipi napa nek dalu. Asring ngipi kula niku diweruhi ula gedhe. Ula gedhe niku ajeng nyokot bojo kula sing wedok niki. Ning gandeng kula niku wedi, bojo kula ajeng dicokot ula, ulane kula gesah malah nyokot gulu kula. Dadi gulune niku abuh. Nyokot gulu kula. Terus kula tekani jenengan duwe jimat napa duwe aji-aji napa? Nggih enten. Napa jimat kulit macan sanjange. Lulang mah macan. Mongko macan harimau Jawa niku pun punah lho. Gek iki entuk jimat kulit macan kok ngendi ya aku. Engko gek kuwi ming kulit anu napa niku kulit wedhus terus dipilok kaya abang kuning kaya macan kula. Padahal asline kulit wedhus, nek kulit wedhus kan kathah nggih tontonan mungkin nek Idul Adha niku. Nah mungkin terus dipulas, dicorek-corek. Terus kula suwun jimat niku kula ruqyah. Alhamdulillah kula mantuk. Ha kok dalune kula dikabari niku piyambake pun sedo. Nggih, ya mbak empun sedo. Mengko dokter niku ruwet. Kisruh dokter niku. Kisruhe pripun? Dipresa mboten enten gerai, mboten enten penyakit. Lantas wonten mriki disebut dening saya bilih sihir niku kadang kala iso nyebabake mati, nyebabake pati. Au bil maradi utawa nyebabake lara, nggih sakit. Nggih macam-macam lara niku, lara weteng, nggih lara penyakit kulit, kadang kala niku saking sihir lan sanesipun. Au bil ikhlali bi aqlihi utawa nyebabake ilange akal alias napa edan. Jadi wong sing disihir niku kadang kala malih dadi edan. Kadang kala mati, kadang kala sakit nggih gerah, kadang kala edan. Au yufarriqu baina zaujaini utawa misahake antarane wong bebojoan. Au ya'khudhu zauju an zaujatihi fala yastati ul wusula ilaihi. au ya'khudhu zaud utawa nyebabake bojo lanang iku ya'khudhu an zaujatihi campur marang bojone wadon nggih jima nggih fala yastati ul wusul ilaihi ning dheweke ora bisa nutukake anggone jima niku kula nggih gadah pengalaman kasunyatan nggih kanca sekolah jaman rin kanca sekolah runtang-runtung pun dangu mah taun-taun mboten panggih kula nggih dereng nikah niku dheweke niku ulem-ulem nah aku sesuk arep nikah kowe teko ya oh siap dheweke dadi nganten niku kula teko dhewe kula kancane niku mboten nenten sing kancane sekolah nggih mboten nenten sing diundang mboten nenten sing teko kula dhewe berarti niku ora nggih sedulur sinara wedi nggih berarti niku kanca nek cara kanca nek cara mriki kanca kental nek Jawa Timur kanca plek kilangan plek apa di plak-plak plak tapi Jawa Timur mastani kanca plek ngeten. Lah, sakwise 6 sasi niku kula mboten panggih, kula takon. Lho, piye kabare wis arep badhi apa urung ngeten niku. Wis arep badhi niku maksude garwane pun bobot napa dereng. Badhi apa aku ndumile urung kok. Weh, lah kok piye 6 sasi dadi bojo kok ora didumil kula ngeten. Sanjange saben-saben kepengin jimak kalih garwane setri niku dhek mboten saged. Mboten sagete pripun? Nggih, pokoke mboten saged ngoten mawon. Ora sah diterangke mloho nggih sebab niku perkara privasi nggih dadi jane pun pengin pun nyeraki bojone bareng pun cerak niku mboten saged ngoten niku ngantos 6 sasi terus kula taken lah bojomu iki mbiyen critane piye kok iso entuk kowe iki wong ku mbiyen wis ndake wis pacaran ruwang kok terus pedot nggih terus ketemu aku gak ya terus jodoh. Hah, tekono bojomu mbiyen tau disumbari mantane apa ora kula ngoten. Estu ternyata nate di sumbari aku ora trimo aku nek tok pedhot ngono kuwi. Pedhot secara sepihak ora dirapatke dhisik. Bismillah. Sing guyupane tau nglakoni ketok. Mboten salah. Jadi seriusnya nanti disumbari ya aku ratri mau nek tak pedot pokoknya kue sesuk dadi karo sopo wae ora bakal iso dadi terus kula matur oh anu kang kue cetol anu kue santet kue sihir kue nggih sihir niku antawis tujuane pun wau ngendikane se marai mati marai loro marai edan marai wong pegatan utawa marai wong lanang mboten saged campur kalih garwane kadang kala sing disihir niku sing kakung nggih niku barangnya terus dadi lemes mboten iso pripun-pripun. Kadang kala sing disihir niku sing setri. Niku barangnya terus nutup digembok. Nganggo napa mboten ngerti, pokoknya ngerti-ngerti gembok mboten iso anu. Mboten iso anu niku wae, wow, pokoke. Nggih, akhire terus kula sanjang matur kalih rencang niki. Kowe wit saiki salat jamaah 5 wektu aja nganti ditinggal siji. Loro kowe khatamana surat Al-Baqarah nang jero omah. Ini, sawi sak durunge boneka, patung-patung, gambar makhluk hidup, alat musik kuwi kabeh kudu disingkirke. Nggih, salat 5 wektu aja ditinggal, zikir bubar salat aja ditinggal, khataman surat Al-Baqarah. Nggih, saben-saben maem, ngunjuk, cepat kelambi, mlebu WC, ajeng bubuk niku kudu maos bismillah, sebab niku dadi benteng. Terus saben dina kuwi njukuk banyu putih sak ini gelas nih banyu putih segelas diwacake patekah kulhu falaknas ayat kursi di sebul diombe saben dina rutin. Walhamdulillah nggih saat ini putrane pun kalih pun gede-gede pun sami sekolah. Alhamdulillah mbok menawi niku jin sing dikirim dening tukang sihir niku jin anu nggih jin cere-cere sing kelas teri niku dados mantunipun gampang. Ini terapi mandiri mboten usah ditekani niku saged mari niku definisi napa utawi maknanipun sihir. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh min syarrin nafathati fil uqad. Lan kula nyuwun pangayoman dumateng paduka ya Allah saking keawonanipun keburukanipun annafathati fil uqad. Para tukang sihir sing gaweane nyebul-nyebul bundelan tali. Yakni as-sawahir. Sopo kuwi? Wong-wong sing gaweane nyebuli bundelan tali as-sawahir menika para tukang sihir. Nggih, niku wonten surat Al-Falaq nggih. Surat Al-Falaq ayatipun sekawan, awake dhewe didhawuhi dening Allah, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri annafatsati fil 'uqad. Ya Allah, kula nyuwun pengayoman dumateng paduka saking keawonanipun kejahatanipun tiang-tiang para menungso sing gaweane damu nyebuli bundelan-bundelan tali. Loh, sapa kuwi menungso sing gaweane nyebul damu bundelan tali? Menika para tukang santret, para dukun, para tukang tenung, para tukang teluh, para tukang jengges. Fasahiru Syekh Saleh Al-Fauzan ngendika malih, tukang sihir iku yaqidul aqda, dheweke niku gawe bundelan tali. Soalnya niki tali nggih. Niku tukang santet niku sak durunge nyantet niku dheweke gawe bundelan tali. Nggih. Napa saking kabel, napa saking gombal, napa saking mori, napa saking suket, napa saking napa-napa. Pokoke enten bundelan-bundelan. Tali niku. Bundelan niku saged setunggal, saged kalih, saged kuatah. Nggih. Niku cara kerja, cara nyambut gawe ini tukang santet. Bil khaiti kanthi gunakake bolah, benang, lawe, dadung lan sak piturute. Suma banjur dheweke yan futu fiha min riqihi. Bundelan tali iku mau banjur disebul, didamu kecampuran itu. Disebeh, pirsa disebeh. Sebeh cara Jawa nggih, ning nek cara nuwun sewu, nek cara Arab Jawa sebeh niku seh babeh. Seh babeh niku piyantun turunan Arab sing pun sepuh-sepuh niku lho. Nggih, nek ngene awake dhewe kan TOP nggih. Tua ompong peyot. Nek Jawa kempong perot jambul uwanen. Kempong perot kape jambul uwanen. Kape JU. Min riqihi dicampuri itu. Nalika nyebul bundelan tali niku disebul dicampuri napa? Itu. Sinambi diidoni ngoten. Wa yasta'inu banjur tukang sihir iku mau njaluk pitulungan bisyaiton marang setan. Wa yu'athiru hadza biiznillah, anggene njaluk pitulungan marang setan niku kanthi cara maca nggih. Maca japa mantra komat kamit sing boten cetha maknane, sing ngerti maknane ya tukang sihire karo setane niku. Nggih. Wahai raja kegelapan, nek cara nggon film-film zaman kula cilik riyen nggih. Wahai raja kegelapan, datanglah. Datanglah, ceraikanlah si fulan ngoten niku. Niku ketoke ngoten niku. Nggon film-film riyen nggih zaman kula ten urip ten era Orde Baru riyen. Ndi mau tekan ngendi mau. Wa yu'athiru hadza, nggih, lan tumindake tukang sihir iku mau bisa menehi pengaruh. Biidznillah kan diizin palilai Allah fil mashuri marang wong sing disantet imma qatlan nggih kadang kala mati wa imma maradon kadang kala lara wa imma tafriqan kadang kala misahake bainahu wa baina habibihi misahake antarane dheweke saka wong sing ditresnani bojo marang bojone kadang kala anak marang tiang sepuhipun. Kadangkala sedulur marang seduluri dipisahake, maune tresno dadi kuweting. Ponakan marang pak dene, nggih. Pak dene marang ponakane lan sak piturutipun. Besan marang calon besane, maune wis seneng wah dadi nesu. Niku kadangkala karana sihir. Nggih. Wa imma lan kadangkala an yamnaahu sihir iku mau ngalangi, nggih. Ngalangi nyegah an zaujatihi saking campur utawi jimak dumateng garwanipun setri falayastati ulwusul ilaiha dheweke ora bisa nindakake jimak dalilipun kathah wong wonten ayat wonten hadis niku maknanipun apa si sihir atus kula panjenengan sedaya kedah mitadosi wontenipun sihir sebab sihir niku dipun serat dening Allah wonten Al-Qur'an dipun ngendikake dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten hadis-hadis ingkang sahih. Niku setunggal kudu percaya. Sebab ciri ini pun tondo ini pun tiang engkang iman yu'minu nabil ghaibi. Dheweke percaya marang perkara-perkara gaib sing diterangke dening Allah lan Rasul. Ewan dene perkara-perkara gaib sing mboten diterangke dening Allah lan Rasul menika mboten pareng dipun napa pitadosi nggih wong urip wong mati niku nek dereng wancine mengko iso dadi hantu menika perkawis ingkang boten pareng dipun pitadosi sebab wonten-wonten dalilipun saking Al-Qur'an. Iku maknanipun sihir. Salajengipun kita wangsul malih tumuju surat Al-Baqarah ayat 100 kalih wau ingkang nyariyosake bilih Nabi Sulaiman boten kafir. Ananging para tukang para setan iku sing kafir sebab menehi piwulang sihir marang para manungsa. Nah, piwuca kesaenan ingkang saged kapendhet setunggal annasihra bilih sihir niku santet niku min amali syayatin. Iku pendamelanipun setan. Penggaweane setan sihir niku. Mila awake dhewe mboten pareng. Cerak-cerak marang tukang sihir. Nggih, napa malih ngantos njaluk pitulungane tukang sihir. Lah niku admine tindak pundi, Mas Agus? Ten pundi? Oh, mendet arto to. Ning ATM berarti. Lah terus sihir niku mboten pareng dipun tindakake sebab niku penggaweane setan. Sanian tabri'atu Sulaiman minas sihiri. Nabi Sulaiman itu mboten gadahi sihir. Mboten nate sinau sihir, mboten nate mulangake sihir. Ada dasar dawuhipun Allah wau, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman iku ora kafir, walakinna sayatina kafaru. Ananging para setan iku sing kafir, sebab napa? Menehi piwulang sihir. Mila menawi wonten ustad, kiai, nggih kok. Sinau sihir utawa mulangake sihir ya berarti dheweke kafir. Nggih. Lawang setan mawon setan itu pun kafir nggih. Ning mulang sihir dadi kafir ngono. Wis kafir kafir niku. Na'udzubillah min dzalik. Salisan anna ta'allum sihri wa ta'limihi kufrun. Lah niki. Nggih. Anna ta'allum sihri bilih sinau sihir niku wa ta'limahu lan mulangake sihir, belajar dan mengajarkan sihir kufrun. Niku tumindak kufur. Nggih. Sing sinau ngilmu pelet niku lho. Napa niku jaran goyang semar mendem niku mboten pareng niku. Sapa wonge sinau ajian jaran goyang semar mendem lan ajian sanesipun nggih ateges dheweke niku sampun nindakake perkara ingkang kufur. Nggih. Sinau mawon kufur. Mulangake nggih kufur napa malah ngantek dipraktekke kanggo nyihir menungso. Aku ora sinau, aku ora mulangake, aku gur njaluk tulung tukang sandat ya padha wae niku. Niku pun sak bolo niku, satu paket. Na'udzubillahi min dzalik. Nek ngantos dumugi ning pejah kok mboten mertobat. Nggih piyambakipun badhe langgeng sak lami-laminipun dipun jlomprongake dening Allah Subhanahu wa taala mapan wonten jurang-jurangipun neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Rabi'an itsbatu ta'tsir sihri. Ayat kalau mau netepake bilih sihir niku pancen nggadahi daya. Nggadahi daya ingkang nyebabake menungso niku saged mati kanthi ijinipun Allah nggih. Nyebabake menungso saged sakit, nyebabake menungso niku saged edan, nyebabake menungso niku dadi pegatan, nyebabake menungso niku mboten iso cerak-cerak bojone. Wonten malih pengalaman nalika kula tesih nom nggih. Tesih dadi pendekar yen pendek tapi kekar. Wonten telatah Jakarta mriko ndalu-ndalu jam 11 niku digwedhori kula dor dor dor dor dor dor assalamualaikum Kang ring kula nggih dereng mondok nggih dereng nate mulang pengajian nggih cek dadi wong kados dene menungsa sanesipun Wah Kang ngopo tanggoku kuwi anu Kang kesurupan ngono wah kok medeni aku ngono ayo ditiliki bareng-bareng akhirnya kula mriko kalih kanca niki. Nah niku kula pun mriko niku kontrakane ming cilik niku kinten-kinten 4x4 meter. Nggih, niku wonten suami istri kula takeni niku pun jare kesurupan niku Mas, nggih ning pun rampung. Acarane pun rampung. Terus kula takeni lah kok saged kesurupan iki pripun? Sing kakung niku ngendika kula nggih mboten ngerti lah dheweke niku iruh kula, bojo kula wedok niku nyawang kula niku kaya nyawang buta. Kaya nyawang monster, kaya nyawang gendruwo, wedi bengok-bengok girap-girap. Ngoten iki. Terus kula mikir, wah apa iki sing diarani sihir kanggo misahake antarane wong bebojoan iki ya. Nggih. Nek jaran goyang semar mendem niku rak pelet supaya tresna marang awake dhewe nggih. Neng nek sihir sing niku mau kanggo misahke wong bebojoan supaya bojo ki gething marang bojone, supaya pegatan ngeten lho nggih. Ah ngoten niku. Terus kula mulai lerak-lerok ten ruangan 4x4 meter kula lerak-lerok ngoten iki. Wonten lawang wonten jimate. Wo, lah iki sing duwe omah ya ora cetha kula ngoten. Terus kula nglerok melih enten meja niku enten majalah misteri. Kula buka niku isine tempat-tempat gawat, reportase jimat, reportase aji-ajian ngoten. Nggih. Waduh, lah iki sing di omah jenengan sok salat mboten niku. Waduh, kita tambah dadel duel. Nggih, pun Mas kula tak pamit mulih kula ngoten. Lah pripun? Dheweke senengane niku perkara klenik, bacaane majalah klenik, omahe dipasangi jimat, bojone kesurupan nggih bingung ora iso nganu. Lelek kula lek jare arep ngopo ya acarane pun rampung nggih pun kula tak nyuwun pamit. Nah niku pengalaman zaman kula Tasih Timur yen nggih, Tasih Muda Tumaruna. Nalika merantau zaman rumiyin. Nggih. Dados sihir niku pancen wonten pengaruhipun. Pengaruhipun saged marai mati, saged marai gerah, nggih saged marai edan lan sak piturutipun. Khamisan nafyun naf'i anis sihri. Nggih. Ayat kalau wau meratelake utawa nerangake bilih sihir niku mboten wonten manfaatipun babar blas. Sing wonten malah madorot. Mboten wonten manfaatipun, mboten wonten gunanipun wontene ming beto kacilakan sihir niku. Sing disihir ya cilaka, sing nyihir dheweke kafir sesuk mlebu neraka selawas-lawasi. Na'udzubillahi min dzalik. Niki nek cara-carane wong gelut ngoten musuh cah cilik niku. Menang ora kondang kalah dadi rempah. Nggih, wong sihir-sihiran niku. Na'udzubillahi min dzalik. Mula mboten sah pengin. Nggih. Sebab nopo? Sebab ten Indonesia niku sing jenenge tukang sihir niku malah dadi public figure. Nggih. Wonten tukang sihir niku gayane japa mantra niku maca Arab niku. Lah bareng kula cek niku jebule sing diwaca niku anu, napa niku isine kitab Nahwu Sorop niku. Wah lah iki dukune iki arep sinau sorop apa piye kok malah. Jadi rumus sorop enten nggen kitab Nahwu Sorop niku diwaca didadekke japa mantra kanggo mengusir jin. Wah lah iki dukune edan iki aku. Sing diwacake pasien niku nggih khusuk niku. Ngoten nggih ngrungokke tenanan niku. Iki padha wengi iki aku. Dukune le golek japa mantra ya ngawur tuku kitab diwaca diapalke dienggo mantra. Nggih pasiennya ya weng. Padha weng ini ora mbah ra cetha. Dadi sing siji gedebus kerincing sing digedebusi nggih. Manut kaya kebo dicongok, bubrah. Nggih sebab napa bodho? Mboten ngaji, mboten maos Al-Qur'an, mboten maos hadis dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadisan haqaratus sahir wa dana'atuhu. Ayat kalau nerangake bilih sing diarani tukang santet niku wong sing asor derajate. Derajate asor, hina dina. Menungso sing elek niku. Sak elek-eleke menungso. Tukang sihir. Muga awake dhewe wedi karo tukang sihir. Mboten pareng ajri. Nggih. Kula panjenengan sedaya ajrihipun dumateng Allah zat ingkang murba masisa mubah musiipun jagat. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, salajengipun ayat sing angka kalih wau suratun nisa ayatipun 51 nggih. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi, apa sira ora nyawang marang wong-wong Yahudi lan Nasrani sing diwenehi Alkitab. Yu'minuna bil jibat tagut, dheweke padha percaya marang sihir lan setan. Wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila, lan dheweke padha kandha marang wong-wong kafir, dheweke iku luwih lurus dalane dibandingake wong sing iman. Niku suratun nisa ayat 51. Piwucalipun napa? Piwucal ayat niki setunggal. Bayanu inhirafi ba'di ahli kitab. Bilih saperangane ahli kitab niku sampun nalisir saking agamanipun piyambak. Sampun nalisir saking agamanipun piyambak. Nggih. Kula nate mireng nggih Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah niku nitih napa nggih pesawat terbang. Pesawat niku basa Jawane napa nggih montor mabur. Montor ingkang saged mabur. Nah, wonten montor mabur niku wonten pramugari, niku mboten nganggo jilbab, sandangane horor. Nggih. Terus Syekh Masyhur Hasan Al-Salman niku ngendika ngendika dumateng pramugari niki nggih. Mbak sampeyan niku wajib nutup aurat. Nek sampeyan ngeten niki dosa. Lah niku kancane Syekh Masyhur niku ten sandinge niku ngendika, "Syekh, mboten sah dinasehati, mboten sah dituturi." Lha ngapa? Sebab wong wedok iki dudu wong Islam. Mbok menawa dheweke kuwi wong Nasrani. Syekh Masyhur ngendika, "Senadyan Nasrani niku ana kitabe wong Nasrani dhewe, ana kitab Injil. Iku wong-wong wadon iku diwajibake nutup aurat, diwajibake nganggo jilbab. Nek ora gelem nganggo jilbab, nampa pidana paukuman digundul rambute." Niku wonten nggen Injil wonten. Ngantos dumugi sepriki. Mula panjenengan mirsani nggih, pendhita-pendhita Nasrani niku kadang kala sok enten sing nganggo jilbab nggih. Senadyan boten sempurna dicandhake mriki tok kok. Dadi separuh tok ngeten iki sing dijilbabi sing. Pripun to kula ya ora pati anu, ora ngemake pokoke nganggo jilbab ning ora sampurna ngoten niku. Nggih. Niku pinangka pituduh napa pinangka dalil napa bilih ten nggen agami Nasrani piyambak niku syariat jilbab niku wonten. Piantun setri nggih nek mboten gelem nganggo jilbab miturut Injil niku kudu dihukum digundul rambute. Lajeng Syekh niku nuturi marang pramugari kala wau. Lajeng sak sampunipun pinten-pinten wulan nggih Syekh niku nampi telepon ditelepon. Sing telepon piantun setri, "Syekh, kula niki sakniki alhamdulillah anumpun kula niki pramugari sing jenengan sengeni riyin, sing jenengan tuturin ten montor mabur riyin. Sakniki kula pun boten nyambut gawe pramugari, kula sakniki pun dados napa niki wanita muslimah ingkang nganggo jilbab, ingkang nganggo cadar, sakniki kula sregep ngaji. Kula namung badhe matur, matur nuwun jazakallahu khairan awit pitutur lan pitedahipun." Oh ngaten niku. Dadi kadang kala hidayah niku kagunganipun Allah. Awake dhewe niku nggadahi wenang nandur mawon. Nandur dhele wis pokoke dikabeh bolongan dicemplungi dhele. Engko sing tukul sing ngendi mboten ngerti awake dhewe niku. Pengawasan tauhid ngeten iki mawi channel napa Klaten Mengaji, mawi channel Al Iman TV Surabaya. Niku mungkin sing gedhe nggih wonten. Ning sing angsal pituduh malik grembyang mbok menawi nggih enten dukun nonton siaran iki mlongo ngeten terus nggih, terus dheweke ninggalake tumindake anggone merdukun mbok menawi wonten lan kula ndonga mugi-mugi wonten. Lan kula ndonga mboten ning wonten mugi-mugi akeh. Nggih, para dukun ingkang mertobat. Nggih, kanthi jalaran dakwah tauhid niki. Sebab niki piwucalipun Allah, piwucalipun Kanjeng Nabi, ewon dene tenung santet, magic jengges lan sak piturutipun menika piwulangipun setan. Nggih. Dukun niku dadi kawulane setan, dheweke mboten saged nindakake sihir kejaba diewangi diwenehi pambiyantu dening para setan. Dados peranganipun ahli kitab miturut ayat kala wau niku sampun nalisir saking agaminipun. Nggih. Napa malih nalika agami Islam sampun jumedhul, nggih umat para manungsa niki anggadhahe kewajiban ngerungkepi agama akhir zaman ngantos dumugi dinten kiamat mboten wonten sanes kejawi agami Islam. Inna dina indallahil Islam, yakti agama sing ditampa dening Allah iku mung Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wonge marak mangarsa, sapa wonge sowan marang Allah Subhanahu wa taala kanthi nggawa agama sakliyane Islam ora bakal ditampa. Mboten badhe dipun tampi dening Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, lan dheweke benjang, dheweke besok ana ing akhirat kelebu golongane wong-wong kang rugi lan bangkrut tuna. Tsanian wujudus sihri fi ahli alkitab. Nggih. Engkang piwucal ingkang angka kalih, sihir niku wonten satengahe ahli kitab. Tukang santet Yahudi wonten, tukang santet Nasrani nggih wonten. Malah-malah tukang santet niku asale saka Yahudi. Nggih, wong-wong wadya balane pirngon niku rak sing sihir niku gegirisi. Iso nyulap utik tali dadung disulap dadi ula sing matumpuk-tumpuk dhuwure segunung. Ngantos dhuwure kaya dene gunung kados dene dipun cariyosaken dening Imam Ibnu Katsir wonten salebetipun tafsir Al-Qur'anul Azim. Nggih. Jadi ulone tukang sihir Firaun niku sing kathah niku ulone niku matumpuk-tumpuk nganti kaya dene gunung. Sinten sing rawedi? Nabi Musa mawon derajate Nabi Ajri. Fa aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Nabi Musa rumaos ajrih niku. Nalika mirsani wonten ulama tumpuk-tumpuk. Nggih. Ananging Allah Subhanahu wa taala dawuh kulna la takhaf he Musa sira aja wedi wa alqima bi yaminika talqaf ma sana'u. Tekan sing ana tangan tenganmu kuwi balangno. Dheweke bakal malih dadi ula sing nguntal malang marang ula-ula cilik. Nggih. Talqaf niku maknane ngulu kanthi mboten dipun mamah. Langsung dilek ngoten. Cara kasarane diuntal gitu. Diuntal niku langsung lep ngoten niku. Padahal ulane niku matumpuk-tumpuk kaya dene gunung. Jadi saweripun Nabi Musa niku wah mboten saged nggih bayangke gegirisi. Mula santete ten jaman riyen niku gegirisi. Ana nek jaman sakniki sihir niku paling nyulap napa ta manuk cilik ngoten niku. Nggih manuk dara terus nyulap napa mleh. Napa niku pita diolor-olor ora entek-entek ngoten niku. Nek sihir jamane Nabi Musa niku estu-estu gegirisi. Sebab jin-jin setan niku saged mencuri berita langit niku bebas. Sak sampunipun Nabi Muhammad dipun utus, wah niku enek enten setan munggah ten langit. Niku dheweke dioncit dening napa lintang. Nek kebalang nggih mati. Mula kekuatan setan niku melemah. Saya ringkih. Nggih kekuatan santet niku mboten kados riyin. Nek ngene dunia semanten nggih, tasih gegiris sing tasih saged marai mati nggih. Tumrapipun tiang-tiang ingkang mboten nyuwun pitulungan, mboten nyuwun pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten perlu asri dumateng santet tenung masjid jengges. Sauger kita sedaya niku nindakake salat nggih gangsal wekdal. Nggih sing kakung berjamaah sing setri wonten dalem. Lajeng dikir-dikir syar'i niku dipun waos, dipun dadosaken wirid saben dintenipun. Bibar salat nggih zikir wiritan, zikir pagi petang dipun waos nggih. Insyaallah mandaliem, aman terkendali dan ayem tentrem nggih. Mboten perlu ajrih. Nggih, menawi kita sedaya sampun pasrah bongkoan tawakal dumateng Allah, mboten wonten sawijining makhluk ingkang saged nguncalake bebaya. Salisan annal mudahanata wa syahadata zur min sifatil yahud. Nggih, pilih al-mudahanah wa syahadata zur, nggih, seneng mudahanah niku jenenge napa nggih? Menjilat. Nggih. Napa nek cara Jawa niku kaya dene sengkuni ngoten niku lho. Nyerak-nyerak ning nek karepe. Nggih, wa syahadata zur niku getebus kerincing. Senenge ngapusi niku min sifatil yahud niku kelebu sifatipun tiang-tiang Yahudi. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu wonten setunggal perkawis ingkang kula supe nggih. Nggih menika perkawis jenisipun sihir. Sihir niku wonten kalih. Setunggal sihir hakiki kados ingkang sampun kita aturaken kala wau. Sihir sing menehi bebaya tenanan, kadang mateni, kadang loro, kadang edan, kadang misahake wong bebojoan. Wonten sihir takhyili. Sihir takhyil, takhayul. Nggih. Dadi matane sing disihir. Contonipun tuladanipun kados dene sihir ingkang dipun tamakake dening tukang sihir ten jamane Nabi Musa. Niku teken niku dadung mboten malih dadi ula mboten. Ning netrane Nabi Musa sing disihir nonton ula lan dadung kaya-kaya nonton dadung lan teken kaya-kaya malih dadi ula. Janjane niku tetep teken dudu ula. Nggih, ning gandeng mripate disihir niku nyawang teken kaya dene nyawang ula. Niku jenenge sihir takhyil, dudu sihir sing hakiki. Semanten ugi anu. Nggih, wonten bakul sate pamane, bakul sate, bakul tongseng, gule, napa malih tengkleng. Niku laris, gandeng sing duwe niku disihir, nggih. Warunge niku disihir nggih. Saben enten wong liwat rono niku matane disihir. Niku nyawang warung niku tutup. Kamong kok asline warung niku buka. Wah, arep jajane tutup bablas lunga. Ngoten niku. Niku jenenge sihir takhyil. Semanten ugi sihir sing kala wau, wong wadon nyawang bojone lanang kaya dene nyawang buta wedi. Nyawang bojone sing ganteng niku malah dadi elek. Dadi ora tresna karo bojone. Lah niku sihir takhyil. Nggih, meripati pun ingkang dipun sihir. Ning nek sihir hakiki niku nggih marai lara, marai muntah darah, gua telen korengen lan sak pituritipun. Nggih, niku sedanten tumindakipun setan. Sing angka telu niku dipun wastani napa niku? Syakwidah, napa niku? Sulapan. Niku mboten nyuwun pitulungane setan, niku mau ngapusi. Nggih. Contone nggih napa niku? Pita dimut ya lor-lor kok rantek-entek lan niku pitane gur diluntung ya. Dilempit terus disinggahke teng ngen mriki. Terus diolor-olor niku kok rantek-entek. Niku sulapan nggih. Ning niku nggih mboten pareng senadyan ora kafir ananging dosa, sebab napa ngapusi wong. Napa meneh contone sing sulapan niku mboten nggunakake kekuatane setan. Napa contone nggih? Rek jeres niku diurupke terus pun kobong kayune disisake sithik. Niku disawang ngeten iki di. Ngoten niku ceklek. Mangka niku ngisore jane dijentik. Tek terus niki ceklek. Niku jenenge sulapan anu nggih di era Orde Baru zaman rin. Zaman kula cilik niku kuatah sing do anu ngoten niku. Nah niku senadyan tiyang ingkang nindakake mboten kafir ananging dheweke dosa sebab napa sampun ngapusi. Wallahu taala alam biswa mbok menawi makaten. Nggih, wektalipun sampun telas, menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kaludangan dalu punika, wonten lepatipun arun nyempang apunten. Sisa wektal ingkang tasih wonten kados dene padatan, kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Bagaimana tentang seseorang yang senang kepada seorang qori? Kemudian orang tersebut sering mendengar murotalnya. Dan sampai Allah menjadikan orang tersebut hafal sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Apakah seperti ini dibolehkan? Pareng, ning dheweke kudu ndandosi niat. Kudu ndandani niate. Niate iki ngaji Al-Quran apa arep nirokke lagune sing korek niku? Nggih. Nek niate Al-Quran kudune sapa wae sing maca ki seneng. Nggih mboten. Ning nek niate niku seneng karo korek, ngefan kalih korek, nek ora korek kuwi aku moh. Berarti dheweke tresnane mboten dumateng Al-Qur'an, ning tresnane dumateng korek kala wau. Niki dipun keparengake ananging kedah dipun dandosi niatipun. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh innamal a'malu binniyat. Nggih, yakti amal-amal iku gumantung niate. Nek niate niku nggih tresna dumateng Al-Qur'an, nggih sapa wae sing ngaji dheweke seneng, sing penting tajwidé bener nggih ta. Mboten milih korek ini, ra korek iki aku pokoke ora wis. Utrimo ora wayang. Ah menika kelentu. Wallahu taala alam bisawab. Apakah kena sihir atau pelet guna-guna? Kalau seorang suami begitu bertekuk lutut sama istri. Padahal istri sudah berbuat zalim sama ibu dan saudara-saudara suami. Dan semua orang sudah tahu perilaku buruk sang istri. Tapi si suami tetap membela sang istri. Padahal semua harta suami sudah banyak yang dijual si istri. Dan sekarang si suami baik harta dan hutangnya. Si suami harta atau hutang masih menumpuk gara-gara ulah si istri. Tetapi si suami tetap membela si istri. Bagaimana ya cara menyadarkan suami biar bersifat tegas pada istrinya. Nggih, mboten saged dipestekke nek niku disantet nggih. Ning wonten ugi sing disihir ngoten niku. Nggih, sihir penakluk. Jenenge napa kula nggih mboten ngerti. Nggih, pelet niku pokoke sing digawe supaya kedanan mati-matian, nggih ajian jaran goyang Semar Mendem pokoke apa sing dijaluk karo pujaan hati niku mesti bakal dituruti. Mbokmu kaya tendangan, tendang. Pokoke aku sing penting entuk apa kowe aja nesu karo aku sebab aku tresno mati karo kowe. Kowe iki garwaku sigarane nyawaku. Nggih, niku saged sihir, saged ugi niku akhlake wong lanang sing mboten apik. Nggih. Duraka dumanteng ibuke, ibune disiya-siya karo bojone kok menengae malah mbela bojone. Niku lanangan cap napa niku nggih? Mboten pareng nggih. Nggih piantun kakung niku rijal qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna alan nisa. Wong lanang iku pinangka pemimpinipun piantun setri, ora kok malah bertekuk lutut. Bondone barang dikuasai ming meneng wae nggih. ATM-e disita mboten pareng. Piantun kakung menika namung anggadhahi kewajiban memberi nafkah. Ora kok duwite dikekne kabeh mboten. Lah nek ditekekne kabeh ku nek arep Napa niki ngabekti kalih ibu pripun? Ajeng nyaosi dumateng tiang sepuhipun. Dadak minta izin ro bojone setri. Keliru. Jenengan ajeng sedekah piye? Jenengan pengen korban kepiye? Jenengan pengen rabi pindho kepiye njuran? Nek kabeh ATM-e disita karo sing wedok. Nggih. Mboten saged niku mboten pareng. Kewajiban suami niku namung memberi nafkah. Nafkahe tercukupi pun. Wong lanang kudu duwe celengan gitu. Celengane mboten kudu sing gerabah napa plastik mboten. Nggih. Iso didelikke ngisor kasur napa sing perimpen napa ten gen ATM liyane gitu. ATM sing sisi digawa, ATM sing liyane tinggalan ten kantor gitu. Aku ki pengen rabi pindho iki, lha apa kowe duwe duit? Nek kowe duwe duit ya rabi ya. Weh nantang wong iki. Lho, iki ATM siji. Iki isine akeh lho iki. Langsung dhek mleret gitu. Ini kula mboten ngajari lho nggih, kula mung crito niki. Terus carane pripun menyadarkan? Nggih diajak ngaji niku sing kakung niku. Diajak ngaji. Niku rata-rata wong ngeten iki salate mboten terjaga, dheweke nggih mboten ngaji rutin, ngaji niku sing rutin. Rutin ngaji niku mboten mung daurah setahun pisan, setahun pindho. Sebab atine menungsa niku ringkih. Atine menungsa ringkih gampang terpengaruh subuhat, gampang terpengaruh wong wadon. Nek dheweke ora duwe prinsip urip sing kuat sing rasa niku gampang diombang-ambingake. Nggih, rubuh-rubuh gedang karo sing wedok ngalor melu ngalor sing wedok ngidul melu. Nggih, ngelabui marang sing wedok. Kedahe piantun kakung niku ngelabui dumanteng tiang sepuh. Niku sing pertama, wong tua nih Kang. Angka siji, nggih. Nembe mengke garwa lan putra ora kok malah napa niki? Dikendalikan disopir nggih dicongok dikeluh dening piantun setri menika mboten leres sinaos sanesipun dijak ngaji piyambake pun ugi kedah dipun tansah dongaake utaminipun ibuke ibuke cah lanang niki lho sebab pendongane tiyang sepuh dumateng anake niku mandi mustajabah nggih dalilipun hadis riwayat Juret nggih Juret ingkang didongaake dening ibuke terus ibuke piantun kakung niki wau ndongake supados putranipun pinaringan hidayah mertobat saking tumindakipun ingkang kelentu Allah taala. Saya Syarafuddin dari Lubuk Linggau. Surat apa dan ayat berapa doa kita menolak santet? Sedanten Al-Qur'an niku saged kanggo nolak santet. Nggih. Utaminipun surat-surat lan ayat-ayat ingkang di khususake dening Nabi. Ayat Kursi niku jos. Ayat Kursi terus Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq, surat An-Nas pun niku dipun waos. Dipun dadosaken wirid. Pareng disebulke wonten toya pethak diunjuk. Nggih. Pareng meleh dicampuri daun bidara, godhong widara. Widara Arab nggih, mendhet pitu dideplok ngagem watu terus dicampur enten gen toya. Enten gen ember dipun waosaken ayat Kursi berulang-ulang ping 3 sebulke. Al-Mu'awwidzatain surat Falaq surat Nas sebulke. Niku diunjuk sithik sisane kagem siram nggo adus. Tinggo adus. Ning aduse wonten papan gen suci, ampun ten toilet nggih. Aduse sirame wonten papan gen suci, terus banyu tilase adus niku ditadahi gen ember, diguwang enten latar, enten papan-papan sing suci. Sebab napa? Banyu niku pun diwaosake ayat Al-Qur'an. Ampun diguak ten peceren, ampun diguak ten toilet, ten kamar mandi mboten pareng. Jadi air ruqyah kalau mau digunakake kagem siram niku fatwanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Nggih. Daun bidara dideplok campurke banyu sak ember, maos ayat Kursi Al-Mu'awwidzatain utawi doa-doa maksur ingkang diwulangake Nabi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfini anta syafi la shifaa ila shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Diambali baleni terus di unjuk sithik dienggo adus nggih sison banyune sing nggo adus ditadahi guyur kenten latar enten halaman rumah sing suci niku ngantos ping pinten ngantos waras wonten sing ping 3 waras wonten sing ping 7 waras ning syaraté napa omah kudu resik saking patung-patung boneka-boneka gambar makhluk hidup alat-alat musik jimat-jimat kudu diobong kabeh. Nek mboten jenengan rukiah sedina ping 100 niku nggih mboten wonten guna lan paedahipun nek perkara-perkara sing nalisir foto-foto sing dipajang niku diudhukke riyen disimpen enten lemari nggih sebab niku dadi panggonanipun syaiton. Wallahu taala alam bisawab. Wonten ayat sebagian surat Al-Baqarah nggih niku saged nggih dados sedanten ayat Al-Qur'an saged dipun waos ananging utaminipun apa ayat kursi ya surat Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kula saking Sulawesi nderek tanglet sihir santet tenun niku tenung nggih senes tenun nek tenun niku ra menenun alat tenun bukan mesin. Tenung niku kok mesti cepet kabul njaluk setan. Tapi kados pesugihan gunung-gunung kawi cepet kabul ngoten. Pitakenane napa niki? Nek sihir kok cepet kabul, nek pesugihan cepet kabul, terus jenengan kepengin. Senadyan cepet kabul, awake dhewe mboten pareng kepengin. Sebab nek nganti kepengin awake dhewe senenge sedithik cilaka donya, cilaka akhirat. Nyuwun dumateng Allah senadyan mboten kabul, mboten wonten sing sia-sia. Kula niku pun donga 10 tahun dereng dikabul, mesti dikabul dening Allah. Ning pengkabulan doa dening Allah niku maneka warna. Kadang kala dikabul kiten ngalam donya, sakuat. Kadang kala dikabul kiten ngalam donya ditunda untuk waktu yang lebih mendesak. Sak niki njaluk 10 yuta dereng dikabulke wong saiki ra duwe tanggungan apa-apa. Nggih. Nggih, ternyata 2 tahun sak lajengipun nembe dikabul dening Allah 10 juta. Pas dheweke pas butuh-butuhe niku. Kadang kalau ngoten niku. Mboten dikabul sak niki, mboten dikabul sesuk, dikabul ten akhirat rupane apa dibusak dosane kabeh. Kuwi niku bejo kemayangan niku. Nggih. Dados mboten wonten istilah sia-sia di dalam berdoa. Terus ndonga, terus ngibadah, ngantos dumugi kapan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ngibadah ndonga marang pangerane ro nganti tekane puputing yuswa ngantos sedo. Istiqomah niku sing paling larang. Nggih, guanjaranipun ageng. Mboten sah kepengin pesugihan cepet kabul niku rak ming jenengan krungu ceritane sing gagal nggih pirang-pirang, nggih mboten. Wong-wong sing merdukun terus diapusi malah geblondrok niku kapusan 500 juta niku. Nggih, kados kasuse napa niku? Kanjeng Dimas tidak taat pribadi riyen niku. Niku rak do kapusan niku. Lah niku napa mboten di berita ke, napa awake dhewe mboten ngerti niku. Kasus penggandaan uang nabung ten bank gaib niku sing kapusan wong pirang-pirang. Kabul kok ngendi? Kobal kabul niku, mboten kabul nggih. Dados nek jenengan ngendika kok kathah sing kabul niku ateges panjenengan kurang piknik nggih. Kurang maos berita-berita sanesipun ingkang nerangake wong sing kapusan dukun akeh, kapusan tukang santet nggih pirang-pirang nggih. Sebab dukun niku napa melih pesugihan niku sing ngapusi niku nggih akeh. Upama kabul kasil niku senenge ming sedilit ning awake dhewe gejlomprang wonten jurang neraka naudzubillahi min dzalik. Kalau berkorban yang tidak boleh potong rambut dan kuku satu keluarga semua atau hanya yang bersangkutan. Contohnya kepala keluarga saja. Mboten kudu kepala keluarga sing nanggung duwite kurban niku sinten? Napa nek bapake nggih bapake mboten parang cukur, nek anake nggih anake mboten parang cukur rambut, mboten parang ketok kuku, sekabehi rambut. Ning keluargane mboten napa-napa. Ning sing nanggung duwite niku, sekabehi rambut, rambut sirah, rambut brengos, rambut sikil, sekabehi rambut. Kuku nggih mboten parang. Nggih. Carane ngilangi rambut niku napa digundul, napa dicukur sithik, napa dijedil, napa diobong, kabeh mboten parang. Nak menawi melanggar nggih dheweke dosa. Terus dendane napa? Mboten wonten dendanipun, piyambakipun namung anggadai kewajiban mertobat dumateng Allah taubatan nasuha. Wallahu a'lam. Punapa tiyang ingkang kadang kala ngipi ketemu ula sawer niku termasuk kena sihir. Nek ming sesekali mboten nggih. Ning nek sering nggih asring ngipi ketemu ula diuyak-uyak ula ajeng dibrakot ula. Niku salah sawijining tondo dheweke niku kenging gangguan jin. Gangguan jin niku mboten kudu sihir. Nek sihir niku wonten sing ngirim, nek gangguan jin niku karepe jine dhewe. Nah, jin ganggu menungso niku sebabe maneka warna. Siji karena sihir. Loro karena dheweke niku iseng, pancen yo nakal jin niku. Kaya dene menungso, menungso nakal niku. Lek tuku ndelik. Niku enten menungso nakal ngoten niku. Jin nggih wonten. Nggih. Jin sing nakal niku nggih wonten. Nggih, mimba-mimba wonten nggih ngipine panjenengan dadi ula nguyak-uyak njenengan, wedi njenengan. Terus malih jin ganggu menungso niku sebab jin niku seneng kalih menungso. Jin wedok seneng karo wong lanang, jin lanang seneng karo wong wedok. Mula nek turu niku tutup aurat. Ora kok turu mbligung niku didelok karo jin napa malih njenengan nyopot baju, nyopot rasukan mboten maos bismillah. Pintu kamare ditutup mboten maca bismillah. Lawange omah ditutup mboten maca bismillah. Kek njenengan sare tilem enten kamar. Niku mboten kelamben didelok karo jin niku. Lah wong jin niku rupane elek-elek, iruh wong ganteng, iruh wong ayu ra ya kepencut to. Nggih mboten. Gandeng kepencut terus nyerak-nyerak mlebu ten nggen pengipen. Ngoten niku. Nggih. Dadi mboten kudu napa mboten kudu sihir. Kadang kala gangguan jin. Mila zikir niku penting, bentenge awake dhewe niku zikir. Sebab mungsuhe ora katon, nggih. Kalebu virus corona barang niku mboten katon nggih dipun sergepi napa anggenipun zikir lan wirid kanthi zikir lan wirid ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek empun asring ngipi ketemu ula niku kadang kala sihir kadang kala gangguan jin nek mengko kala-kala mboten. Niku kudu ditelisik melih nggih enten tanda-tanda sanesipun. Asring napa mireng bisikan-bisikan. Nggih. Pamane jenenge Dida nu sering diceluk jenenge. Dida. Dida, ngoten niku. Iku wah ini wong jeluk aku. Ha niku termasuk tanda-tanda gangguan sihir lan jin. Nggih. Dadi, ngoten niku. Terus mulai dheweke niku kaya-kaya enten bayangan sing seliweran ngoten niku. Kaya nen banyak sing sliweran terus kaya-kaya dheweke niku dipliriki wong akeh padahal mboten enten sapa-sapa. Nggih, ah niku tok klebut tanda-tanda tiyang ingkang kenging gangguan jin. Wonten peranganipun ahli ngendika nek tilem dheweke niku untune kerot. Kroket, kroket, kroket, kroket niku sering kerot terus. Ah niku kadang kala gangguan. Sering tindien, pirsa tindien. Nek wong Sunda ngarani erep-erep ngene. Tindien nek basa Indonesia ini napa niku? Tindihan waduh. Niku nggih kadang kala kelebu gangguanipun jin. Dadi tanda-tanda niku kathah. Nggih. Tanda-tanda niku kathah. Nek enten tanda siji niku ampun cepet-cepet mengambil kesimpulan. Ngipi ula niku gara-gara kadang kala nggih dheweke terbawa napa nggih pemandangan yang dia lihat di alam nyata. Oh, awan wau bar piknik ten Gembira Luka. Niku roh ula gedhe niku terus ketok-ketokan terus turu masuk ke dalam mimpi. Lah niku mboten gangguan jin. Utawa awane niku dheweke bar dolanan ular tangga. Nah, ular tangga terus turu niku kok waduh kok ngene-ngene turune. Niku mboten gangguan apa? Mboten gangguan jin. Kadang kala ming terbawa suasana di alam nyata kebawa dalam mimpi. Dadi mboten usah buru-buru. Nggih, terus pripun supados mboten keganggu nggih nek ajeng sare niku wudu langkung rumiyin langkung becik salat witir kalih rakaat bibar niku ndonga dungane bismikallahumma amutu wa ahya utawi maos kul hufalaknas ayat kursi disebulnge diusapke ping 7 sak randuning badan insyaallah aman sebab Allah Subhanahu wa taala ngirim malaikat ingkang tansah ngreksa njaga awake dhewe ngantos dumugining enjang kados dene dijelasake dijelentrehake dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah santet itu bisa membunuh kita? Kenapa kalau kena santet itu bisa keluar benda-benda aneh dari dalam perut orang yang sakit? Niku napa nggih tenan napa mboten kula mboten ngerti nggih. Nek kula piyambak dereng nate nemoni ene wong kesantet kok metu kulkas metu freezer metu mboten dereng nate ketemu kula. Nggih. Rata-rata niku mung cerita, nek cerita nggih nek kasunyatan kula piyambak dereng nate panggih nggih. Dados kula mboten wani napa niki mangsuli. Niki pertanyaan niki. Wallahu taala alam bisawab. Nah niki podo, apa benar seseorang yang terkena sihir kadangkala dari dalam perutnya keluar paku? Kula dereng nate weruh. Ngen kitab-kitab ulama sing kula waos, kula nggih dereng nate maos. Wallahu taala alam. Mangke saged dipun takenaken dumateng tiang sanes. Bagaimana hukumnya kalau di rumah saya banyak boneka-boneka berbagai jenis binatang atau yang lain milik anak saya yang terbuat dari kain diisi dakron? Bagaimana sebaiknya? Nggih nek panjenengan aman, nggih ten daleme panjenengan aman, mboten wonten gangguan napa-napa, normal, mboten wonten gangguan jin. Niku Aisyah radhiyallahu taala anha ugi nate kagungan boneka garwanipun Nabi. Sebab piyambak pun tasih alit kagungan boneka rupa jaran ingkang gadai suwiwi. Nabi taken Aisyah iki kewan apa? Niki jaran Kanjeng Nabi. Nggih, niki jaran. Turangga. Nabi banjur pitaken, "Lah jaran kok duwe suwiwi?" Aisyah ngendika, "Lah niki jan jarane Nabi Sulaiman kagungan suwiwi." Terus Nabi kendel mawon, mboten ngawisi. Nah, ada dasar hadis niki, perangan ulama niku wonten ingkang maringi fatwa nek boneka niku kanggo dolanan anak mboten napa-napa. Ning nek pun gedhe, nggih, pun SMP, SMA, pun mahasiswa, nggih turu nek ra di kei bantal, nek ra di kei boneka mboten turu, niku mboten pareng ning. Nggih. Mboten pareng. Ning nek tesih cilik-cilik, nggih bocah cilik balita bawah 5 tahun tesih dolanan boneka, insyaallah mboten napa-napa. Syaratipun apa? Siji mboten enten gangguan, angka loro nek pun rampung ndang disimpen ten kotak. Ampun dicandelke, ampun diuglah-uglahke. Ampun dipajang enten nggen lemari kaca mboten. Simpen ten ngisor. Nggih, tertutup. Ya ngoten niku. Ning mengke menek menawi wonten gangguan jin nggih niku kudu disingkirke kabeh. Nggih sebab niku kadang napa patung boneka makhluk hidup niku dados pekaremanipun setan. Wallahu taala alam. Bissawab. Apakah mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dapat dikategorikan sebagai ketaatan pada pemimpin? Dan apakah merupakan bentuk ibadah yang mengundang pahala Allah? Nggih, iya. Wonten salebetipun kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, yasanipun seratanipun Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dipun sebatake bilih wonten perkara-perkara ingkang mubah. Perkara ingkang mubah niku nggih mboten wajib, mboten haram, ning mboten sunah. Mubah mawon. Ning perkara mubah niku nalika sampun didhawuhake dening ulil amri, dening pemimpin negari, pemimpin nggih pemerintah, niku rakyat wajib nindakake. Nggih, lan niku pinaka ketaatan dumateng ulil amri niku didhawuhake dening Allah. Niku wonten ganjaranipun, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wong-wong kang iman, anuta sira marang Allah, manuta sira marang Rasul, manuta sira marang pemimpinira. Sauger perkara sing didhawuhake niku mboten maksiat, niku wajib ditindakake. Saniki kula pitaken ngangge masker niku maksiat napa mboten? Mboten, niku perkara mubah. Ning gandeng didhawuhake dening pemerintah menika dados wajib dipun tindakake. Wallahu taala alam. Ridwan Maulana saking Klaten. Saya dulu seorang pemuda, berarti saat ini penua gitu. Yang dulu sering mencari ilmu pengasihan. Ini pelet niku wau pengasihan niku. Pengasihan niku mbok aja diwenehi pengasihan. Pelet santet ngono wae. Supaya wong mboten tertarik. Dan bahkan dulu saya memiliki 4 guru. S1 berarti ini. Setelah saya mengaji, saya mencoba meninggalkan ilmu tersebut. Saya sempat dirupyah 3 kali. Badan saya sakit. Dan kalau malam saya bisa duduk sendiri, biasa duduk sendiri. Dan ada bisikan, jalmotan keno kiniro. Jadi bisikannya itu jalmotan keno kiniro gitu. Jalmotan keno kiniro itu basa Jawa nggih, niku maknane napa penampilan seseorang itu tidak bisa diprediksikan. Ya kadang kalau wonge kok ketoke nyetitis ning pinter. Ketoke wonge pinter ning jebule nyetitis. Enten wong niku ketoke napa niku waras jebule edan. Enten wong niku ketoke edan jebule tenan. Sok wonten ngoten niku. Ada yang bilang kalau ini jin nasab. Jin lawang jenengan pun cetha meguru kali dukun cacah papat kok jin nasab. Jin nasab niku jenengan mboten sinau napa-napa, mboten golek guru dukun ning jenengan kena gangguan jin niku kadang kala jin nasab. Nek niki mboten jin nasab niku jin sing ngundang panjenengan piyambak. Nalika jenengan golek ngelmu pelet, nalika jenengan meguru kalih dukun. Carane pripun? Mengke saged dipun midhangetaken pengaosan niki wau wiwit wiwitan nggih, saka wiwitan ngantos dumugi pungkasan. Kula wau sampun ngaturaken caranipun supados uwal saking gangguanipun jin. Wallahu taala alam. Pitakenane pun kuatah banget nih. Pitakenane pun kuatah nggih nyuwun pangapunten saestu mboten sagedipun waos lan wekdalipun sampun telas kita cekapaken pengaosan wonten kalau dangen dalu punika mengke insyaallah pitakenan ingkang dereng dipun wangsuli saged dipun kentun malih wonten pepanggihan candhaipun mugi-mugi mangke Allah Subhanahu wa taala gampilaken saged maos lan ngaturaken wangsulan kagem pitakenan-pitakenan kula. Kita cekapaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Oh nggih. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu menika wonten panyuwunan nggih saking sederek-sederek kita saking guru-guru kula piyambak wonten Den kula nate mondok wonten Surabaya, wonten Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya. Lan kala wingi kula nampi pawartos bilih setunggalipun ustad kula panjenenganipun Al Ustad Muhammad Husnul Yaqin rahimahullahu taala piyambakipun sedo amargi ketaman wabah virus corona. Semanten ugi ustad-ustad sanesipun ingkang ngantos dumugi sepriki tasih nandang gerah, tasih dipun rawat wonten griya sakit. Semanten ugi wonten perangan kru Al Iman TV Surabaya ingkang nyiarake ingkang nggiarake pengaosan ngangsu kawruh saben dinten Sabtu ngantos dumugi Ahad menika ugi wonten ingkang nandang gerah nggih dados kathah ustad-ustad kathah para kru Al Iman TV Surabaya ingkang nembe nandang gerah pramila saking menika kula nyuwun kanthi saestu dumateng para jamaah sedaya sinten mawon kaum muslimin ingkang nembe mirsani giaran pengaosan wonten kalodangan dalu punika nggih piyambakipun ngangkat astanipun ndongaake nggih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi ustad ingkang sampun tinimbalan pinaringan pangapura saking Allah Subhanahu wa taala ginanjar swarga firdaus langgeng semanten ugi para ustad sederek-sederek sanasipun ingkang nembe nandang gerah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal ganjar kasarasan, ganjar kesehatan, pulih sauni-uni kados dene padatan lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal ngicali wabah pageblug nggih corona saking negari Indonesia, saking negari-negari kaum muslimin sanesipun. Kula nyuwun saestu nggih. Mangke wonten sepertiga malam terakhir wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah monggo kula panjenengan sedaya ndongaake para ustad ndongaake sederek kita kaum muslimin ingkang nembe nampi gerah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kepareng ngabulake penyuwunan kula panjenengan sedaya. Mekaten ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi saged mboten manfaat wonten lepatipun atur, solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih, kirang ing trapsila lan subasita, kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.